ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Probolinggo rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani FM 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV dan yang lainnya dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang mulia ini atau malam yang mulia ini, kita masih bersama bab yang ke-10 ya. Bab tentang bersegera untuk melakukan amal kebajikan. Bab bersegera melakukan segala macam perbuatan baik. Babu al-mubadarati ilal khairat. Saya katakan malam yang mulia karena malam ini adalah termasuk malam-malam di 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah termasuk salah satu amal soleh dalam rangka mengisi hari-hari yang mulia tersebut. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan menerima amal soleh kita yang amat sangat sedikit ini. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang kedua di bab ini. Ya, hadis yang pertama sudah selesai, kita masuk pada hadis yang kedua di bab ini. Qala al-muallifu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala atsani. Adapun hadis yang kedua, kata beliau, adalah berasal dari sahabat yang bernama atau berkunyah Abi Sarwa'ah. Dia mengatakan an Abi Sarwa'ah. Boleh juga dibaca an Abi Sirwa'ah. Jadi sar atau sir. Ini hanya terdapat dalam bahasa Arab ya. Kadang satu kata bisa dibaca dengan dua apa? Dua tanda baca, sar atau sir. Kalau Jawa enggak bisa Susanto jadi loro. Ya, Zaid Susanto jadi Zaid Susanti, ini beda lagi. Ya. Bahasa Arab begitu, ada yang dibaca dengan bahkan ada mana? 10 bahasa kalau enggak salah. Ada satu kata itu bisa dibaca dengan 10 bahasa. Usbu, ya, pakai hamzah, sab, hamzah, sab, ba, ain. Usbu itu artinya apa? Ini, jari-jari. Itu kalau tidak salah bisa dibaca dengan 10 bahasa. Ada usbu, ada usbi. Jadi kalau mau membaca usbu itu silahkan, bukan usbu yang berarti pekan ya, bukan, tapi usbu yang artinya apa? Jari. Itu mau dibaca gimana pun betul. Usbu, usbi. Isbi, isbu, asbi. Asba, asbu, usba. Isba, isbu. Ini semuanya betul. Silahkan. Ya, itu tentang masalah apa. Jadi bahasa Arab itu kayak gitu. Nah ini kebetulan ada nama yang bisa dibaca dengan dua tanda baca. An Abi Sarwa'ah atau An Abi Sirwa'ah. Bikasri sinil muhmalah, baik itu dengan dikasroh sinnya, wa fathiha ataupun di fathah. Siapa itu Abu Sarwa'ah? Uqbata bini Al-Harith. Uqbata binil Harithi, yaitu sahabat Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil madinatil asra. Suatu saat aku salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, salat asar. Ya, suatu saat aku mengerjakan salat asar di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yakni bermakmum. Apa? Menjadi makmum di kota Madinah. Fasallama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallama pun mengucapkan salam. Ya, ini selesai dari apa? Dari salatnya. Thumma qama musri'an. Kemudian tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallama berdiri dengan cepat. Jadi begitu salam langsung apa? Berdiri, bangkit. Fatakhatta riqaban nasi. Kemudian beliau pun takhatta riqaban nasi, melangkai pundak-pundak manusia. Ya, melangkai tengkuk-tengkuk manusia. Yani melangkai pundak. Ila ba'dhi hujari nisa'ihi. Menuju ke sebagian kamar istri-istri beliau. Ya, sebagian kamar itu berarti sebagian rumah. Sebagian rumah itu berarti salah satu. Ya, beliau menuju ke salah satu rumah istri-istri beliau. Dikatakan hujar karena memang rumah-rumah beliau yang ditempati oleh para ibunda, para ummahatul mukminin, itu relatif kecil. Ukuran rumahnya sangat apa? Kecil sekali. Ya. Sehingga digambarkan itu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam salat ketika bersujud, pas Aisyah radhiyallahu taala anha tidak salat, ini salat malam, ya, belum salat malam. Ketika sujud, beliau nepuk kakinya siapa? Aisyah, untuk ditekuk. Kemudian beliau sujud. Nanti kalau selesai sujud, Aisyah selonjor lagi. Jadi cukup untuk apa? Tempat sholat dan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita bagaimana, Masya Allah? Ya, kenanggu pelayon. Pelayon putune. Pelayon anake, Masya Allah. Ini rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hujar, jamak dari hujrah. Hujrah itu kamar. Jadi rumah-rumah istri-istri beliau adalah apa? Kamar-kamar yang ukurannya sangat sederhana. Fa fazi'an nas min sur'atihi. Maka kaum muslimin pun merasa terheran dengan gerakan cepat yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk kamar, masuk rumah. Fa kharaja alaihim. Kemudian tidak lama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali keluar menuju jamaah kaum muslimin. Ya. Fa ra'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Beliau melihat bahwa ternyata para sahabatnya itu merasa heran dengan gerakan cepat yang beliau lakukan. Orang merasa heran sih, gimana ya? Ada yang mungkin begitu, Rasulullah SAW masuk begitu. Ada yang berdiri begini, ya. Ada yang ngeliatin. Semuanya tertuju kepada pintu rumah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa gitu? Maka kelihatan sekali bahwa para sahabat itu sedang terheran-heran dengan kejadian tersebut. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, qala dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku tiba-tiba ingat, ya, ada potongan tiber. Tiber itu bisa potongan emas atau bisa potongan apa? Perak. Indana, yang masih saya simpan di rumah kami. Ini potongan emas atau potongan perak sedekah yang harus segera apa? Dibagi. Jadi dulu mereka kalau sedekah itu sekal. Sekal itu apa? Kadang tiba-tiba apa yang mereka bawa itu yang mereka infakkan. Termasuk diantaranya ibu-ibu para sahabiat saat itu. Kadang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menghasung mereka untuk bersedekah, langsung mereka melepaskan apa? Gelangnya, cincinnya, langsung disedekahkan. Ya, Masya Allah. Itu dulu. Kalau sekarang sudah dipersiapkan dulu dari rumah. Sebagian ada yang mempersiapkan yang warnanya apa? Merah, Masya Allah, ya kan? Ada yang warnanya biru, ada juga yang warnanya hijau, ada yang warnanya kelabu, ya, menyesuaikan waktu. Kalau kajiannya malam ya kelabu cocok. Indah. Ini guyon saja ya. Jadi sudah dipersiapkan. Terkadang seperti itu. Kalau mereka tiba-tiba, atau mereka kalau sedekah emas ya begitu, dari potongan emasnya, dari potongan peraknya, begitu para sahabiah pada zaman itu dan para sahabat pada zaman itu. Nah, ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tiba-tiba ingat kalau masih ada potongan emas atau potongan perak di rumah kami. Fakarihtu an yahbisani, maka saya tidak suka karena jangan-jangan itu nanti akan menghalangiku, menghalangi kekhusyuanku. Jadi kalau ibadah mikir, ya, sedang sholat mikir. Seperti ini tadi, begitu salam beliau langsung kelepat, istilahnya begitu ya. Nah, fa'amartu biqismatiha au biqismatihi, maka aku pun segera memerintahkan keluargaku untuk membaginya. Ya, karena itu adalah harta sedekah yang harus dibagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi gimana kisahnya? Kata Abu Sarwa'ah, Uqbah ibnul Harith, bahwa suatu saat beliau salat asar. Ya, salat asar, begitu salam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit masuk ke rumah. Para sahabat heran, ada apa ini? Ada apa ini? Sampai beliau melangkai jajaran para sahabat. Kemudian keluar dan beliau terangkan bahwa saya ingat. Berarti ingatnya pas kapan? Ingatnya pas sholat, ya. Bahwa apa namanya? Ingat ada potongan apa? Potongan emas atau perak yang belum saya bagi. Saya tidak ingin harta itu menghalangiku untuk mengingat-ingat Allah secara khusyuk. Maka aku perintahkan untuk membagi. Ini hadis riwayat Bukhari. Untuk mengetahui bahwa potongan emas itu adalah sedekah, kita lihat riwayat berikutnya. Ya. Emasnya itu emas sedekah atau emas atau perak sedekah. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Sesungguhnya aku meninggalkan sepotong emas atau sepotong perak dari harta sedekah di dalam rumahku. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tidak ingin untuk mengendapkan lebih lama, untuk membiarkan lebih lama. Ubayyid itu sampai nunggu sampai malam. Saya enggak mau harta itu nginep ya sampai malam di rumahku. Jadi ubayyid. Ubayyid itu artinya nginep sampai malam ya, bata yabitu atau bayyata yubayyitu, menginapkan sampai malam. Ini enggak usah nunggu sampai malam, besoknya baru dia apa? Dibagi. Masyaallah. Ini apa namanya, riwayat yang menunjukkan bahwa potongan emas atau perak itu adalah harta apa? Sedekah. Baiklah, hadis ini ya sangat agung dan menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin segera melakukan apa? Kebaikan. Akan saya bacakan di sini beberapa atau mungkin syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Beliau mengatakan di sini bahwa sebetulnya bisa juga diterjemahkan langsung atau apa namanya, disampaikan langsung, akan tapi saya kadang sekali-kali ingin bapak-bapak mendengar langsung apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita ya. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa muallif Al-Imam An-Nawawi berkata, fi ma naqalahu an Uqbah bin Al-Harith, dari riwayat Uqbah bin Harith, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin salatal asr, bahwa pada suatu hari Uqbah ibn Harith melakukan salat asar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan semangat sahabat untuk apa? Salat jamaah. Ya, salat jamaah. Ya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina sarafa min salatihi musri'an. Maka tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bergegas bangkit setelah selesai dari salatnya. Yatakhatta riqaban nas ila ba'di hujurati zaujatihi. Beliau melangkahi pundak-pundak manusia, ini pundak-pundak para sahabat, menuju ke sebagian rumah istri-istri beliau. Ya, berarti di sini ada beberapa kejadian. Satu, beliau melangkahi pundak para sahabat. Yang kedua, kamar beliau adalah hujurat. Rumah beliau adalah apa? Hujurat, rumah-rumah kecil. Kemudian yang ketiga, beliau memiliki lebih dari satu istri, ya kan? Naam, sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja. Kemudian beliau keluar. Fara'an nasa qad ajibu min dhalika. Ketika keluar beliau melihat bahwa para sahabat terheran-heran dengan sikap beliau. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabab hadza. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan sebabnya supaya tidak timbul apa? Prasangka. Ada apa ini kok cepat-cepat? Ya kan? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan tadi imamnya lali wudu apa? Ya. Kemudian apa? Dan seterusnya. Diterangkan. Ini sunnah. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sikap kita menimbulkan keheranan ya, kebingungan pada sebagian manusia atau teman kita misalnya, maka kita terangkan. Kita terangkan supaya tidak timbul prasangka. Sebagaimana dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang i'tikaf kemudian dijenguk oleh siapa? Istri beliau yang bernama Safiyah ya radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun mengantarkan pulang saat itu. Malam-malam enggak kelihatan. Cuma terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan seorang wanita. Kebetulan berpapasan dengan beberapa orang sahabat. Sahabat ini menyingkir melihat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mau lewat dengan seseorang, mereka menyingkir. Ya, enggak ingin mengganggu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma?" Sebentar-sebentar wahai sahabatku, sebentar-sebentar katanya. "Hadhihi Safiyah." Ini adalah Safiyah, bukan wanita siapa-siapa. Enggak pacaran enggak? Ini Safiyah istriku. Ya. Kata para sahabat, kami berlindung dari Allah ya Rasulullah untuk menduga kamu berbuat macam-macam. Enggak, kami enggak ada prasangka macam-macam terhadapmu. Tapi tetap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Terangkan. Kenapa? Karena untuk menutupi jalan syaitan. Karena syaitan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, yajri fi ibni adama majraddam. Dia mengalir di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ya. Jadi begitu. Kalau ada kejadian, satu kejadian, terangkan ya, supaya tidak menimbulkan apa? Prasangka, ya, tidak menimbulkan prasangka yang buruk. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sebab hadza wa qala dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat ada harta sedekah yang masih kami simpan yang harus aku bagikan. Fakarihtu an yahbisani. Maka aku khawatir, aku tidak suka kalau harta itu nanti mencegahku, menghalangiku. Fa'amartu bikismatihi, aku perintahkan untuk segera membaginya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, fa fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini diterangkan al-mubadaratu ila fi'lil khair. Supaya kita ini bersegera melakukan kebaikan. Wa alla yatawanal insanu an fi'lihi. Dan hendaklah seorang itu jangan menunda-nunda amalan dia. Amalan apa? Amalan apapun. Terutama yang wajib. Kalau sudah datang waktunya sholat, sholat. Anda sudah wajib haji, haji. Anda sudah wajib umroh, umroh. Loh, memang umroh wajib? Iya. Sama seperti haji. Umroh itu wajib seumur sekali. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Jadi sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, sudah wajib zakat, zakat jangan ditunda-tunda. Wa dzalika li'annal insana la yadri mata yafja'uhul mautu. Karena seseorang itu tidak tahu kapan akan kedatangan kematian. Ya, fa yafutuhul khair. Maka dia nanti akan kehilangan kesempatan berbuat baik. Wal insanu yambagi an yakuna kayyisan. Seseorang itu hendaklah cerdas. Kayyis. Orang cerdas itu yang seperti kita sampaikan pada pertemuan dua yang lalu, kalau tidak salah tiga atau beberapa waktu yang lalu dalam bab sebelumnya. Ya, al kayyisu man amila ba'dal man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis itu adalah orang yang menghisap-hisap dirinya dan mengamalkan atau melakukan amalan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya. Ya, menghitung-hitung dirinya. Walaupun hadisnya dikatakan sebagian ulama ini dhaif, hadisnya dikatakan dhaif seperti yang mana kita sampaikan. Akan tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Orang yang kayyis, cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung dan mempersiapkan amalan untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang tahu bahwa dirinya pasti akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat apa? Jauh, pasti. Pasti. Kalau sudah pasti, berarti dia apa? Siap-siap. Karena apa? Karena kita enggak tahu kapan mulainya perjalanan itu. Jangan sampai begitu kita, ayo jalan, ternyata belum siap-siap. Maka persiapkan ya, orang yang jadilah kita ini semua orang yang apa? Yang cerdas. Menyiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan itu. Yang diawali dengan apa? Kematian. Al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan dalam ayat yang lain dikatakan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di belahan bumi yang mana dia akan meninggal dunia. Mungkin di pojok masjid, ya. Mungkin di pojok rumahnya, mungkin di tengah masjid, ya. Mungkin di tempat pengimaman, mungkin di tempat di atas mimbar, mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Yang jelas, kalau tiba saatnya kematian, pasti Allah akan menumbuhkan dalam hatinya hajat. Hajat itu apa? Kebutuhan. Untuk menuju tempat matinya. Itu pasti. Uripe nang Purbalingga, meninggalnya di mana? Di tanah suci. Iya kan? Ada hajat untuk pergi haji. Ternyata meninggal di sana. Masya Allah. Ya. Urip di Purbalingga atau hidup di Madinah, meninggal di Bandara Jakarta misalnya. Ada seorang syekh, ya, dulu begitu. Tinggal di Madinah. Kalau enggak salah meninggal di Bandara Madinah atau Bandara Jakarta. Dalam perjalanan menuju Indonesia. Seorang yang Masya Allah narahu salihan. Mudah-mudahan orang beliau adalah orang yang soleh. Menyumbang beberapa pondok radio-radio apa namanya dakwah, ya, membagi-bagi buku gratis dan yang lain-lain, masya Allah, rahimahullahu taala. Jadi begitu, ya. Kalau sudah punya hajat, innallaha idza arada qabda, innallaha idza arada bi'abdin, innallaha idza arada an yakbida. Innallaha idza arada an yaqbida 'abdan bi ardin, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu daerah, ya, di satu daerah, ja'ala fi nafsihi aw fi qalbihi hajatan fihi, Allah akan ciptakan di dalam hatinya itu hajat, kebutuhan untuk menuju tempat tersebut. Sehari-hari di rumah, tapi kalau ada hajat sholat dia keluar. Pas keluar itu meninggal dunia. Makanya belum beberapa waktu yang lalu kita dengar ada bapak-bapak meninggal dunia. Kenapa? Karena nyebrang mau sholat jamaah. Ya, masya Allah. Ada hajatnya di masjid. Meninggalnya di mana? Di tengah jalan itu. Jadi ketika menyebrang akan sholat jamaah. Mudah-mudahan yang seperti ini apa? Syahid. Ya. Seorang ustadz rekan kita juga demikian, tinggal di Jogja, meninggalnya di Medan. Masya Allah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Untuk apa? Pergi beliau ke sana mengisi dakwah, dalam perjalanan paginya beliau meninggal dunia, ya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, jadi begitu, setiap kita akan mati, tapi tidak tahu kapan meninggalnya. Maka jadilah orang yang cerdas. Ya malu lima ba'dal maut wala yatahawan. Hendaklah segera seseorang itu bekerja, beramal, menyiapkan kematiannya. Dan jangan bermalas-malasan. Wa idza kanal insan fi umuri dunyahu yakunu musri'an wa yantahizul furas. Kalau seseorang saja dalam masalah urusan dunia terkadang cepat-cepat apa? Pingin menggunakan kesempatan, jangan sampai telat. Ada pembelian minyak goreng murah. Masya Allah, nggak tahu sekarang masih ramai atau enggak, ya, masih, ya, minyak goreng murah misalnya itu jangan sampai telat, ya. Kalau dulu misalnya susu dengan merek tertentu, ya, sampai untuk apa rebutan di masa COVID, ya, di masa COVID begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kalau dalam urusan dunia saja kita ini bersegera, maka dalam urusan akhirat, fa innal wajiba, maka sudah wajib bagi kita, fi umuri ukhrahu an yakuna kadhalika bal aula. Maka dalam urusan akhirat kita harus lebih lagi, ya, kita harus lebih lagi. Nah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu mendahulukan kepentingan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. HP baterainya low, langsung apa? Cepat-cepat ngecas. Tahu kebutuhan orang kayak gitu, kalau HP low langsung dicas, maka diciptakanlah apa? Power bank. Jadi enggak bingung golek colokan. Begitu HP lobet langsung cas begitu. Itu pinternya orang melihat apa? Kesempatan bisnis, ya kan? Wallahu taala alam. Jadi begitu. Kalau HP saja kita cari bergegas, wah ini kalau putus lagi WA-an gitu. Ya, subhanallah ya. Maka dalam urusan akhirat mestinya lebih cepat. Kapan lagi kita akan membaca Quran kalau enggak sekarang? Kapan lagi kita akan sholat kalau bukan sekarang? Kapan lagi kita bersedekah kalau enggak sekarang? Kapan lagi kita berpikir kalau enggak sekarang? Begitu seterusnya. Ya, karena manusia itu harinya cuma berapa? 3. Masa lalu, dan itu sudah berlalu. Kita mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita, dan mohon diterima amalan-amalan kita. Kemudian hari ini, ya ini kesempatan kita, atau hari yang akan datang, dan kita gak tahu apakah akan ketemu hari yang datang ataukah tidak. Jadi manusia harinya cuma berapa? 3, kemarin, sekarang, besok. Besok kita gak tahu ya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Terus, ini yang pertama, berarti segera melakukan amal kebaikan sebagaimana kita terkadang bersegera melakukan amal dunia. Kemudian yang kedua, wa fi hadzal hadits, kata beliau, dalilun ala jawazi takhatti riqabi ba'da salami minas salah. Ya. Dalam hadits ini diterangkan tentang bolehnya melangkai jamaah. Ya, melangkai apa? Jamaah setelah salam, setelah sholat, bukan sebelum sholat, tapi setelah sholat. Kenapa? Nanti insya Allah akan diterangkan. Walasiyama idza kana lihajah, terlebih kalau memang ada kebutuhan, ya entah kebutuhan apalah, terserah. Yang jelas ada kebutuhan. Ya. Wadzalika, ini alasannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Hal itu dikarenakan annasa ba'da salam minas salah laisu fi hajatin ila an yabqau fi amakinihim. Karena biasanya orang-orang itu kalau sudah salam, mereka enggak punya kebutuhan yang terlalu mendesak untuk duduk di tempat sholatnya. Jadi dia bisa segera keluar dan boleh untuk apa? Dilangkai kalau ada apa? Hajat. Kalau ada hajat. Tapi tentu kita harus memperhatikan apa? Adab. Tentu kita tetap harus memperhatikan apa? Adab. Mentang-mentang sudah belajar kayak gini, jangan langsung orang tua sedang duduk langsung apa? Lompati. Oh ya jus, oh ya jus, ya jus, ya jus gimana? Itu saya ngaji kemarin malam Rebo katanya boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalilnya begini-begini. Ya. Setiap yang boleh tetap harus dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ya. Jadi mau melangkah depannya ada orang tua, ya permisi dululah. Ya, nuhun sewu, permisi. Ya, begitu. Jadi jangan langsung dilompati. Naam. Wallahu taala alam bi as-shawab. Naam. Kemudian dikatakan di sini, bi khilafi takhatti riqabi qabla shalah. Beda halnya melangkai pundak-pundak sebelum salat. Fa inna dzalika manhiyun anhu. Itu terlarang. Ya. Li'annahu idza'un linnas, karena itu mengganggu manusia. Wa li hadza qata' an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatahu yaumal jumu'ah. Oleh sebab itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutus khutbahnya sebentar di hari Jumat. Hina ra'a rajulan, tatkala beliau melihat seseorang, yatakhattar riqaba, yang sedang ngelangkah-ngelangkai pundak cari sof. Ya. Kemudian sampai beliau mengatakan, menghentikan khutbahnya dan mengatakan, ijlis qad adait, duduk kamu. Sesungguhnya engkau telah mengganggu manusia. Berarti dari ini bisa kita simpulkan, satu, boleh melangkai pundak manusia, yakni memotong apa? Shaf, kalau memang setelah sholat dan ada hajat, dan tetap diperhatikan apa tadi? Adab. Yang kedua, adapun sebelum sholat maka tidak boleh, ya, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ternyata khatib itu boleh memutus apa? Khutbahnya. Demi untuk apa? Menegur jamaahnya. Jadi kalau ada sedang khutbah, ada jamaah yang ramai, boleh enggak kita mengatakan, fulan, kita tunjuk arah sana misalnya. Atau fulan, jamaah, isyabab, itu yang pakai seragam itu misalnya. Misalnya begitu ya. Ya fulan itu yang sarungan misalnya. Jangan ramai. Atau misalnya dia sedang ngerokok di dalam masjid misalnya. Jumatan ngerokok di dalam masjid. Fulan, jangan ngerokok di dalam masjid. Ya, misalnya begitu. Akhirnya dia keluar. Enggak, di situ juga enggak. Oh, namanya di Jumatan, ya kan? Jadi boleh kita menegur. Anak-anak sedang lari, anak-anak tolong jangan lari. Gerombol. Anak-anak ngobrol. Anak-anak yang gerombol tolong dipisahkan. Jadi boleh apa seorang khatib memotong khutbahnya untuk menasihati jamaahnya. Termasuk kalau tiba-tiba ada jamaah yang butuh sekali bertanya, Ustaz, apa hukumnya demikian dan demikian? Maka kita jawab. Setelah itu kita lanjutkan khutbah. Yang seperti itu juga boleh. Tapi tolong jangan dijadikan kebiasaan jamaah. Ya. Mendesak saja. Saat itu datang seorang Arab Badui, datang kepada Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta kami rusak, ternak kami kelaparan, kekeringan, tumbuhan, layu semuanya. Tolong doakan agar hujan apa? Turun. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya dan berdoa untuk meminta apa? Hujan. Belum turun tangannya, air sudah apa? Menetes. Masya Allah. Ya, ini beliau. Udah kata, sehingga kata para sahabat, fama ra'aina syamsa sabtan, satu pekan kita enggak lihat apa? Matahari. Hujan terus. Masya Allah. Datang lagi orang itu di Jumat berikutnya, ya Rasulullah, sekarang domba-domba kami kebanjiran, tanaman kami kebanjiran, tolong ya Rasulullah, mintakan supaya hujan-hujan ini disingkirkan. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tangan mengatakan, hawalaina la alaina, silakan menyingkir di sekitar kami, di gunung-gunung, di bukit-bukit, jangan di atas kami. Maka awan hitam pun membelah. Masya Allah. Jadi boleh seperti itu kalau memang ada hajat yang mendesak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.